Respon keren TKB disebut bajingan oleh Yahya. Banyak pepatah yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga lisan karena perkataan lebih tajam dan menyakitkan dari sebilah pedang. Menjaga lisan sama dengan menjaga hati, lisanmu harimaumu. Apalagi lisan seorang ustaz sangat berpengaruh terhadap jemaah yang mendengarkan. Seorang ustaz yang juga harus mencerminkan sikap sebagai pembawa ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya, bisa menjadi rahmat bagi segenap alam. Bukan hanya sekedar bagi orang muslim, bukan juga sekedar bagi umat manusia, tetapi benar-benar menjadi rahmat bagi segenap alam, baik alam lahir maupun alam batin. Ada seorang ustaz dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal PKB Abdul Qadir Karding karena merasa terganggu dengan beberapa ucapan dari Ustaz Yahya Waloni. Bila biasanya ustaz selalu mengeluarkan perkataan yang menyejukkan, keteduhan, dan membuat pendengar menjadi lebih tenteram, Ustadz Yahya Waloni ini ternyata hobi mengeluarkan pernyataan tidak selayaknya seorang ustadz. Pertama, yang menyinggung ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Misalnya, biang kerok masalah di Indonesia dilakukan oleh seorang nenek di Jakarta. Namanya Ibu Megawati. Kita doain aja supaya cepat mati. Kedua, pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang ditujukan ke cawapres Kiai Ma'ruf Amin. Pernyataan Ustadz Yahya Waloni yakin yakni sudah uzur, sudah mau mati, tetapi berambisi menjadi Wakil Presiden. Lalu pernyataan Ustaz Yahya Waloni yang ditujukan ke TKB, Yahya mengganti singkatan Tuan Guru Bajang menjadi Tuan Guru Bajingan. TKB merupakan sosok yang sangat dihormati khususnya di NTB. Selain berkecimpung di dunia dakwah dan pendidikan, ia terjun ke dunia politik, bergabung dengan Partai Bulan Bintang. Pada tahun 2004, dia menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Tetapi ia tidak menuntaskannya karena pada tahun 2008 ia maju pada Pilgub NTB. Muhammad Zainul Majdi terpilih menjadi gubernur NTB periode 2008-2013. Ia menjadi gubernur pada usia 36 tahun. Pada Pilgub 2013, ia maju kembali dengan kendaraan politik Partai Demokrat. Ia terpilih kembali untuk periode 2013-2018. Zainul Majdi pun akhirnya menjadi salah satu gubernur termuda di Indonesia yang menduduki dua periode. Pendidikan beliau dari S1 sampai S3 di Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Quran, Universitas Al-Azhar, Kairo. Lalu apa respon TKB mendapat hinaan dari Yahya? TKB pun tak mau menanggapi serangan itu dengan negatif. Ia justru memberikan pesan kepada Yahya yang video ceramahnya itu viral di berbagai media sosial. Gubernur NTB itu mengajak Ma'ruf dan Megawati mendoakan Yahya. Saya pribadi mengetahui bahwa ada seseorang yang telah melempar istilah tidak terhormat, tuduhan dan doa yang tidak mencerminkan luhurnya budaya bangsa Indonesia serta kesucian agama Islam kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kepada saya sendiri, kata TKB dalam keterangan tertulis pada hari Senin 17 September 2018. Teruntuk yang mengucapkan, saya mengajak dengan segala kerendahan hati kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mendoakan agar rakyat Indonesia tidak terpancing ucapan provokatif yang mencela kehormatan bangsa tersebut dan yang bersangkutan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambungnya. Sementara itu, Ma'ruf Amin juga sudah angkat bicara soal serangan Yahya Waloni kepada dirinya. Ia menyebut ceramah semacam itu tidak perlu ditanggapi. Menurut Ma'ruf Amin, seorang pemimpin yang berkaitan dengan urusan bangsa dan negara tidak dilihat dari usia. Dia pun mencontoh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, juga berusia tak lagi muda. Benar-benar respon orang-orang berilmu tinggi. Makin berilmu makin tawadu, hati yang selalu terjaga dari hal-hal yang negatif. TKP S3 dari universitas tertua di dunia, negerinya para nabi. Lalu apa pendidikannya ya Waloni? Apa ya? Ya begitulah kura-kura. Artikel ini dibaca dari sewo.com, ditulis oleh Anak Suryati. Dan bagaimana menurut Anda?